Baik. Kita pindah ke pembahasan yang berikutnya. Alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda isim yang mabni. Ya, apa saja tandanya? Kita dahulu sudah menjelaskan tanda-tanda isim mu'rab. Bahwa mu'rab mempunyai, bahwa mu'rab memiliki empat tanda. Apa saja? Rafa, nasab, jar atau khafad, dan jazm. Itu pada mu'rab, ada empat tandanya. Maka dalam mabni juga ada empat tanda sama. Ya, tapi berbeda. Ya, hakikat dari tanda-tanda tersebut. Yang pertama, mabniun alal fathi. Ada yang mabni alal fathi. Mithlu misalnya, anta, kaifa, aina, zalika, tilka. Anta ini termasuk apa ya kawan? Isim, dhamir kaifa, istifham, aina, istifham, zalika, syarat, tilka, apa lagi? Hah? Selain ini yang mabni alal fathi, huwa, hiya, na'am. Yang kedua, mabniun alal kasri. Mabni alal kasri. Contohnya anti. Ini isim apa ya kawan? Isim dhamir. Hadihi. Isyarah haulai. Isyarah untuk yang jamak. Yang ketiga, mabniun alal dhammi. Contohnya nahnu, ini isim, dhamir, haitsu, ini apa ini ya kawan? Hah? Haitsu, ini apa ini? Haitsu, ini namanya dharaf ya, na'am, lihat, menunjukkan tempat, na'am. Dia mabni ala dhammi. Yang keempat, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Contohnya hum, antum, ana, huma, antuma, haza, apa lagi? Hum, ha? Sudah, antuma, huma. Hah? Siapa yang ngomong? Hah? Apa awal? Siapa yang ngomong tadi? Hah? Gak ada yang ngomong? Siapa? Alladhi. Allati. Siapa lagi tadi? Ada suara samar-samar. Hah? Awal. Allati, allai, na'am. Barakallahu. Taib, ya. Nah, keliru kalau antum mengatakan mabni ala raf'i, mabni ala nasbi. Tidak ada. Karena rafa', nasab, khafad, dan jazm itu tanda bagi apa? Bagi mu'rab. Tidak ada hubungannya dengan mabni. Adapun mabni dia dhammaka, fathaka, kasraka, sukun. Hanya empat ini saja tandanya. Enggak ada tanda yang lain yang dimiliki oleh mabni kecuali empat ini saja. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Ya. Nah, sekarang rincian tafasil al-asma allati la tansarif. Rincian isim-isim yang disebut isim alladhi la yansarif. ya, atau disebut juga apa? Mamnu minas sarf. Kemarin kita sudah menjelaskan secara global bahwa yang dimaksud dengan isim alladzi la yansarif apa? Pengertian isim alladzi la yansarif, mujahid, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, sekarang kita masuk perincian. Yang mana saja yang tidak bisa ditanwin itu? Yang mana saja yang tidak bisa ditanwin? Pertama, sigatu muntahal jumu'. Ya. Bentuk jamak yang paling terakhir, gitu loh. Sigo bentuk muntahal jumu', ya. Jamak paling terakhir. Kenapa dinamakan jamak paling terakhir? Karena tidak ada lagi jamak setelahnya. Tidak ada lagi jamak setelahnya. Nah. Ya. Nah, apa saja yang tidak ada lagi jamak setelahnya, maka berarti apa? Dia termasuk isim alladzi la yansarif. Nah. Maka dinamakan ini muntahal jumu' karena jamak ini paling jamak. Paling jamak yang tidak bisa dijamak lagi. Ya. Contohnya misalnya sebab ada jamak yang masih bisa dijamak. Seperti kalbun contohnya. Apa jamaknya kalbun? Kilabun. Masih bisa? Naam, ada yang menjamak lagi. Apa? Akalibu. Kalalibu. Kalalibu. Cuman ini jarang penggunaannya. Ya, jarang. Sahib misalnya, ya. Sahib. Ashabun. Ashabun masih bisa ditanwin. Nah, ashabun itu masih bisa dijamak lagi. Jadi apa? Sawahib. Wahibu. Ya. Sahib-sahib. Setelah ini enggak ada lagi jamak, enggak bisa lagi dijamak ini. Sawahib ini. Ya. Sebab dia merupakan jamak paling terakhir. Maka dikatakan setiap yang dalam keadaan seperti ini bentuknya dikatakan sighah muntahal jumu'. Untuk lebih memudahkan, ya, dia selalu bentuknya selalu dengan wazan mafa'il. Ya, bentuknya mafa'il. Atau mafa'il. Ya. Mafa'il atau mafa'il. Itu selalu bentuknya. Ya. Tapi antum perhatikan, bukan berarti mafa'il harus di depannya min, tidak. Pokoknya bentuknya sama dengan ini. Ya. Dalam artian dia berapa huruf ya kawan? 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 huruf atau 6 huruf dengan tambahan ya. Semua yang bentuknya seperti ini dia disebut apa? Sighah muntahal jumu'. Paham ya kawan? Contohnya misalnya apa? Masjid jamaknya apa? Masajidu. Jangan bilang masajidun karena bentuknya mafa'il. Apalagi ya kawan? Hah? Apa? Miftahun. Ah. Miftahun. Apa jamaknya? Mafatihu. Apa lagi yang lain? Dinar misalnya, dinarun. Ya, uang dinar. Apa jamaknya? Dana. Dana niru. Jadi antum lihat jamaknya itu, ya, selalu sebelum alif ada dua huruf, setelahnya dua atau tiga, setelahnya dua huruf atau tiga huruf. Nah, begitu juga ini. Jadi jangan antum mengatakan harus mim di depannya, enggak. Seperti dinar, ya bukan mim di depannya, dana niru. Ya, pokoknya yang bentuknya mafailu, ya atau faailu, dana niru, dana mafatihu, masajidu, apalagi ya kawan, dirham apa, darahimu. Nah, pokoknya yang sebelum alif ada dua huruf, setelahnya dua atau tiga. Nah, nah inilah yang disebut dengan apa? Sighah muntahal jumu'. Nah, sighah muntahal jumu'. Nah, ini semuanya sighah muntahal jumu', dia mesti alif, dia mesti isim alladzi la yansharif. Naam. Dimasuki alif lam atau tidak dimasuki alif lam, dia tetap tidak bisa ditanwin. Yang kedua, alifut ta'nits al-maksurah. Ya. Alif yang menunjukkan isim maksur tapi muannasnya. Nah. Antum sudah tahu ya kawan isim maksur ya. Isim maksur adalah isim yang selalu diakhiri dengan alif. Tapi ada yang mudzakkar dan yang muannas. Ini yang muannasnya. Ini yang muannasnya. Jadi isim maksur yang muannas begitu loh. Alif yang berbentuk maksur dan dia ta'nits muannas, namanya alifut ta'nits al-maksurah. Contohnya apa? Hubla. Mana hubla? Hah? Wanita hamil. Sugro. Hah? Wanita cilik. Naam, cil. Kalau mudzakarnya apa ya, ikhwan? Hah? Saghir, ya kan? Asghar. Kubra, wanita besar. Ukhra, yang lain gitu. Naam. Ya, apalagi yang lain? Mustasfa apa? Tidak termasuk. Walaupun dia isim maksur tapi bukan menunjukkan muannats. Naam. Faham ya kawan? Jadi kalau dia alif ta'nits maksurah, maka dia semua alif ta'nits maksurah kedudukannya sebagai isim alladzi la yansharif. Nah, berarti kalau apa? Kalau dia di rafa, tanda rafa-nya apa ya kawan? Hah? Tanda rafa-nya apa? Dhamma muqaddarah. Kenapa? Lita'adzur. Kalau isim mangkus, lithiqal. Naam. Ya. Sayang tu mekhwan. Kalau dia di nasab, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah li ta'adzur. Kalau dia di khafat, di jar, tanda jarnya apa? Fathah muqaddarah juga karena isim alladzi la yansharif dalam keadaan majrur apa dengan fathah muqaddarah. Perhatikan itu ikhwan. Yang ketiga, alifut ta'nits al-mamdudah. Alif yang menunjukkan mu'annas tapi dengan cara dimad, mamdudah, dipanjangkan. Ya. Nah, apa yang dimaksud alifut ta'nits al-mamdudah? alif muannas yang dipanjangkan, yaitu isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah tambahan. Ya. Itu namanya alif muannas yang dimat panjang. Yang dimat mamdud. Contohnya apa? Safra'u. Panjang kan? Dimamdud, dimat. Begitu. Nah. Jadi diakhiri dengan alif dan hamzah. Safra'u. Apa maknanya safra'u? Ya. Wanita yang kuning atau menunjukkan mu'annah. Kuning. Baibau. Hah? Putih. Mudzakarnya apa ya, kawan? Abyad. Safra'u. Asfar. Sauda'u. Hah? Hitam. Ya, mudzakarnya? Suat. Hamra'u. Nah, pokoknya semuanya yang nama warna-warna ya seperti ini. Ya, warna atau terkadang penyakit. Ya, seperti ini keadaannya. Nah, kalau laki-laki yang awar, buta sebelah. Nah, kalau wanita apa? Ya, rajulun awar. Kalau imra'atun? Aura'u. Ya. Nah, kalau akhdar, rajulun akhdar. Imra'atun khadra'u, hijau, ya. Naam, laki-laki hijau. Misalnya. Naam. Hah? Rajulun a'ma, buta. Imra'atun amya'u. Amya'u. Buta. Rajulun a'raj. Pincang. Imra'atun arja'u. Hakala. Dan seterusnya. Namanya alif ta'nits al-mamdudah. PR. Cari di dalam Al-Quran. Sigha muntahal jumu' 5. Alifu ta'nits al-maksurah 5. Dan alifu ta'nits al-mamdudah 5. Lengkap dengan surat dan ayat. Ya. Taib. Ilahuna ikhwan. Subhanakallah.